Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ajmali khalqih wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalih alladzi afadha alaina sawabigha ni'amih. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa سيدنا ومولانا محمد الذي نشر الدين على جميع الخلق عربا وعجما مؤيد بالمعجزات من الله ومنها القرآن تأييدا تاما وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرة المكرمين para alim para kiai para masyayikh sedaya ingkang kawula hormati wabil khusus Hadratal Mukarrom, Al-Mukarromin, poro jamaah, pengawasan kitab Syarhil Hikam, ingkang kawula minulya, alhamdulillah, kula kali panjenengan saged kepanggihan malih wonten ing mriki majlis, ing pundi kula kali panjenengan kala wingi dipun ingetaken bahwa kula kali panjenengan kadang-kadang teng Allah Subhanahu wa taala, bukan kadang-kadang tapi setiap kali diberi sesuatu yang agak berbeda dengan hal-hal yang sebelumnya, yang mana pemberian itu sebetulnya adalah untuk menjadikan kendaraan bagi kita agar kita sampai kepada wusul kepada hadratillah. Niku wingi tepak sing nomor sekawan dosa sekawan. Lah sak niki kula kali panjenengan akan mengaji kitab hikam nggih nomor sekawan dosa sekawan, nomor 44 bawah sendiri, 3 garis dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi'ulumi fitarain amin. Al-anwaru utawi piro-piro nur al-ilahiyatu kang bangsa pangeran allati kang taridu tumeka apa anwar matan saged cara ning ngekeki makna utawa allati nyatane piro-piro sinar taridu kang tumeka apa allati nggih saged ala qalbil muridi ing atase atine wong kang ngarepaken bagus marang Allah min hadratir rabbi saking ngarsane pangeran wa tahsululan hasil apa anwar ghaliban ing dalam kaprae minal alkari saking pira-pira zikir war riyadhat lan pira-pira riyadhah iku matayal qulubi dadi tunggangane pira-pira ati. Tunggangan nang nopo aitu siluha tegesit nekaaken opo anwar ha ing kulub ilamat lubiha maring barang kang den sejo kulub alati kang hiya utawi mat lubiha alati kang hiya utawi kulub iku mutawajjihatun kang madep opo kulub lahu maring matlub wahua utawi matlub iku dukhuluha malbune kulub hadratar rabbi ingarsani pangeran wal kul bulan parek minusaking rob katau silil matiyati koyok nekaaken ing tunggangan roki baha ing wong kang nunggang matiyah ilamat lubihi maring barang kang den suprih rokib. Kiai musonib dawu al anwaru matoyal kulubi piro piro nur piro piro padangan beberapa sinar yang ada di dalam hati itu adalah merupakan kendaraan bagi hati untuk mencapaikan, untuk menyampaikan hati-hati kita kepada tujuan yang pasti. Nopo sing dikarepno al-anwar? Al-anwar niku saking nopo? Kadang-kadang kula kali panjenengan sok-sok muni mandar muka hati ini pendikai padang li Allahumma nawir kulubana nur padang niku padang yuk nopo karpe padang niku maksudnya adalah hati ini dapat menerima hal-hal yang baik dan sekaligus bisa membedakan sesuatu yang jelek. Iso nekakno barang-barang sing apik, iso nerima barang sing apik, lan iso mbedakno barang-barang sing elek. Nur ilahiyah ini datang ke dalam hati dari Allah. An-nur ini bisa akan tercapai minal adhkari wa riyadhat dengan pakai zikir. Jadi wong sing gelek zikir nang Gusti Allah niku atine iso padang. Lho atine iki lek wis padang akan menjadi jembatan untuk menyampaikan kepada tujuan yang asli, yaitu kepada hadratillah dan dekat dengan Allah. Kok coro montor kendaraan iki montore? Kata usilil matiyati rokibaha ilamat lubihi. Kayak nekaaken ing tunggangan, oleh nekaaken tumpaan nang wong sing numpak, ditekakno nang panggenan tujuane. Cepat tutuke niku ati niku lek pun padhang cepat tutuke. Ketika menerima sesuatu apapun, lek ati niku padhang gampang tutuke nang Gusti Allah. Nerima barang sing bungahno dhuwit mangan, alhamdulillah Gusti Allah si eling nang aku. Cepat ngomong niku cepat. Alhamdulillah awak sik dikarepi nang Gusti Allah saiki awak dikai rezeki. Ngomong niku cepat. Teko ati panjenengan. Mboten dawa-dawa mikiri, selamat aku iki liwat di elor. Kok ndak liwat di elor? Lah yo duitku dicopet uang. Lek wis duit dicopet uang, ndak nggo duwe aku. Ketang aku nang sampean dijak liwat elor. Kok ndak dijak liwat elor, aku liwat kidul. Ndik kidul akeh maling, ndik kidul akeh rampok. Untung aku ndak liwat kidul. Terus koncone jawab, sing ngejakno sampean liwat kidul iku Allah. Dudu aku iki mek setunggal lantaran. Ngomong singkat ini tutup nang Gusti Allah niku angel. Mergo atine kurang padang. Lelek pun ati padang, insyaallah cepat. Yang pertama matoyal kulub. Nomor kali wal asrori lan tunggangane pira-pira rahasia. Kula ambek sampean lek pun atine padang iku cepat mengerti dateng rahasia. Al asror, aywa matoyal asrori tegese lan tunggangane pira-pira rahasia aidon kelawan maning. Jam usirin utai lafat asror iku jam lafat sirun. Wawatai sirun iku batinul kolbin jeruni ati indah sufiyati mungguni ulama kang ahli tasawuf. Walal tifatalan orang nonuleh iku mojud liman maring wong. Ja'ala kang dati akan sopoman huing sir ainal kolbi ingkahanani ati. Lianna ukrono saktemene ja'luhu ainal kolbi khilafu istilahihim iku sulayani istilahi ulama tasawuf. Wong niku le ati ni padang akan menjadi cepat untuk mencapai kepada beberapa sir, kepada beberapa rahasia. Gampang ngerti nang rahasia ni urip ni. Artinya rahasia adalah rahasia yang digandaki oleh Allah. Dari setiap sesuatu yang kita terima saking Gusti Allah itu kan pasti ada sir, ada sirnya, ada rahasianya. Sampean arek nom-noman nemen oleh seneng nang wong wedok. Krono senenge sampean nang arek wedok iku sampai sampean edan. Lek ndak hasil seneng nang arek wedok, sampean iku sampe iso mabuk-mabukan. Sakjane sampean mboten hasil nyenengi arek wedok sing sampean tuju mang, iku asline ono hikmahe saking Gusti Allah. Apa hikmahe? Ya mungkin hikmahe krono arek wedok niku andai kata jadi dengan sampean, dia akan menyiksa hidupnya sampean. Delokane sik kait pacaran pancene iya, oke asik sampean kumpul karo arek iku. Kenalan ngono ndak cukup setahun. Rong tahun, telung tahun ingin menjajaki watak-wataknya masing-masing. Lek menjajaki watak tok ndak apa-apa, kuatir menjajaki sawak-awak ini ku sing ndak oleh. Sampean menjajaki watak tok telung tahun karepe kuatir ndak cocok, kuatir ada ketidaksamaan antara kedua manusia itu. Akhirnya kok gagal. Krono gagal ini sing lanang dadi nolan frustasi ini, putus asa. Mereka putus asa itu karena tidak tahu sir. Mereka putus asa ini krono ndak ngerti rahasia. Apa rahasia nang Gusti Allah? Hubungane sampean karo arek wedok niku digagal itu apa rahasianya? Sampean ndak tahu. Lu oleh ndak ngerti nang rahasia ngeten iki mergo ati kula mbek sampean peteng. Lek ati kula sampean niku padhang. Sampean gagal karo cewek yang jadi idamane sampean niku mang, sampean tidak akan mudah putus asa. Sampean akan cepat melangkah kepada siri rahasia yang memang diwujudkan oleh Allah. Setelah apa yang sampean alami itu tadi, duduk mek pacaran tok senang sholat lanang, uang bebujuan ngoten, uang bebujuan wis oleh pirang-pirang tahun nang Allah dikersakni pegatan, lek pancene wis takdir Gusti Allah dadi no pegatan, tetep pegatan. Cuma krono kula mbek sampean kadang-kadang ndak ngerti, apa tujuan Gusti Allah dadi no pegatan, padahal anak wis akeh, padahal wis duwe anak, tapi nang Gusti Allah dikai pegatan. Uripe wis mapan tapi nang Gusti Allah dikai pegatan. Apa kok dikai pegatan? Lho, sing iso ngerti nang rahasia ini dengan cepat adalah uang sing atine padang. Kita jangan mudah menyerah dengan keadaan. Cari akal sampean urip ndak mungkin katene pegatan wong sing lanang sugih. sing wedok ya ayu. Biyen kait-kaitane kawin wis padha-padha kekarepane dhewe, duduk kekarepane wong tuwa, ya padha kekarepane dhewe. Tapi kenapa setelah mapan berumah tangga kok pegatan? Lah ini ada sirinya. Lek sampean ingin cepat, ingin tahu sirinya, tolong tanya kepada orang-orang yang hatinya bersih. Sapa sing wong sing hatine bersih? Wong sing ahli zikir nang Allah Subhanahu wa taala. Wong sing ahli zikir. Wong niku lek ahli zikir cepat tutup hati. Sebab lek ahli zikir niku atine bersih. Lek wong sing ndak tahu zikir atine kotor. Dadi lek ati kotor niku sulit untuk mengetahui siri-siri yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala di belakang pekerjaan kita, di belakang terjadi kesesuatu yang kita alami. Kula mbek sampean sulit untuk mengerti. Mila saking menika, monggo kula kali panjenengan sing akeh zikir nang Gusti Allah. Meneng-meneng niku muni kalimat Allah, Allah, Allah, Allah. Ati niki lho cekne bersih. Lek pun ati niki bersih, eco, meneng niku enteng. Mikir ora patek dawa-dawa. Ono jamiah asyrokal, sampean melok. Ono jamiah yasinan, sampean melok. Ono jamiah manakipan, sampean melok lek sempat. Tapi niki kangge wong lanang. Lek wong wedok ono jamiah nopo-nopo kadhek metune bengi hati-hati. Bukannya kula mboten percaya teng panjenengan. Bab setan niku ndek tengah dalan niku kathah. Kok sampean melok jamiah yasinan. Budale mari sak mulene jam 1, tentu ndek omah kena setan ndak mulai nang omah, mulai nang hotel. Dadi apa sampean? Ndak yasinan. Male dadi ning gawe jenang kinco. Karepe teko griya ya yasinan sampean. Tapi jenenge menungso nang setan dipepet terus akhirnya ndak mulai nang omah. Male mulai ngelek penginapan. Mbono apa nek penginapan iku kok kerasan. Selagi kula ambek panjenengan merasa aman, nek iso ayo kula ambek sampean. Melok-melok zikir, fa dzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Monggo kita berzikir datang Allah Subhanahu wa taala karena zikir ini sangat bermanfaat sekali kepada orang-orang mukmin. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati kita bisa tenang. Hati kita iso tentrem. Dadi lek sampean sumpek, hiburane niku nopo? Ya zikir nang Gusti Allah. Cekne padhang atine. Cekne adem atine. An-nuru jundul qalbi. Kula ambek sampean ndek jero ati niki ana luru. Kadang-kadang ati kula sampean niki padhang. Kadang-kadang ati kula sampean niku peteng. Peteng niku biasa sing dikenal nang arek-arek sakniki adalah kalap. Mboten konsen. Wis pokoke wis ketatap-ketatap ngoten. An-nuru utawi nur jundul kolbi iku bolone ati. Ayat tawassalu tegese gawe tumeka apa kolep bihi kelawan nur ilama maring barang yaksidu kang nejo apa kolep hu ing ma wa yatawajjahulan madhep apa kolep ilahi maring ma wa huwa utahe kolep iku hadratur rabbi ngarsani pangeran. Nur niku bolone ati. Dadi ndek jero ati kula sampean niki bolo-boloan. Ana sing bolone ati jenenge nur. Kama anna dzulmata kaya oleh sak temene peteng, wahia utawi dzulmah iku tabiatul abdi. Wateke kaula jundun nafsi iku bolone nafsu. Enten. Dadi ndek ati kula ambek sampean niki ana loro. Ana ati gembulane nur, ana nafsu gembulane petang. Dibagi dua di hati kulo sampean niki. Lek sampai sing menang niku nuri, moko kulo ambek sampean dadi wong apik. Lek sampai niku sing menang nafsu nih, kulo ambek sampean dadi wong elek. Wonten dawuh wonten ing Al-Qur'an dawuhne Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiyah wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dawani Gusti Allah, faman mongko utahe sapane wong yurid ngersakaken ingman ngersakaken Allah subhanahu wa ta'ala ayyahdi ing yento nutuaken subhanahu wa ta'ala ingman yashrah mongko jembaraken sapa Allah sadra ing dodoni manil islami kangge nerima agama Islam. Dawuhne Gusti Allah, sapa ni wong sing dikarepno oleh hidayah nang Allah sopone wong sing dikarepno bagus nang Gusti Allah, maka orang itu akan dilapangkan dadanya untuk melakukan segala syariat agama Islam. Dikula mek sampean iki lek dikarepno dadi wong apik, nglakoni sembahyang, atine jembar, tenang, mboten bingung, ndak kutap, ndak abot ngoten katene sembahyang. Kula ambek sampean nerima bulan poso Ramadan sing ndak oleh mangan sebulan penuh, kula ambek sampean jembar. Usia kita sudah lanjut, jarine wong sakniki wis tutuk nang brai. Dikongkon nglaksana syariat sing jenenge nikah ya gelem. Ing mongko lek diangen-angen tiang nikah itu mboten enak para rawuh. Jarine wong Jawa niku, kawin niku enake sak kenteng, susahe ketigo rendeng. Sing enak ya napa? Ndak katik kawin sir-siran to. Sak melengere. Bosen sitokne genti maneh. Niku enak ngoten niku. Seneng nang ati. Bosen sitokne genti maneh. Eco. Cuma bukan itu yang dikehendaki oleh Islam. Yang dikehendaki oleh Allah niku famayuridillahu ayyadiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang memang dikehendaki baik oleh Allah, moko wong niku dikei karep kangge nikah. Lek ana wong urip sik duwe karep kangge kawin, niku berarti wong e sik apik. Lek ana wong ndak karep kangge kawin tapi awake selalu nglakoni maksiat nang Gusti Allah, ndak mule-mule ana ndek ndukur kono, ana panggonan-panggonan maksiat, kongkon rabi ndak gelem, lapo aku katene rabi. Rabi ngarakno terikat karo undang-undangi bojo, menyesuaikan diri aib repot, katene ngene repot, katene metu kudu pamit. Wis tak rabi aku wis. Dia tidak lapang dajalnya menerima, hati ini niku mboten lapang menerima syariat agama Islam niku mboten lapang. Niki tandane wong ndak apik niki. Kongkon nyambut gawe sak wajare, ndak seneng. Kongkon nyambut gawe sak anane sesuai dengan prosedur hukum, mboten gelem, justru ngakal-ngakali wong. Dikongkon nimbang besi tua, dikongkon nyambut gawe sing jujur mboten gelem, malah besi tempolongin ndek jero diseni wedi. Mari diseni wedi ditutup kiwonengen. Sing asale wedine timbangane 10 kilo malah dadi 20 kilo. Iku lak jenenge dodol wedi. Niku jenenge wong ndak gelem, ndak legowo lek dikongkon nglakoni syariat Gusti Allah mboten legowo. Malah senengan nglakoni barang sing salah-salah. Lek tiyang niku dikendaki bagus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan senang melakukan sesuatu yang melanggar perintahnya syariat. Dikongkon dodolan wis itu, ayo wis sito. Mboten katik seneng bujuk-bujuk ngoten mboten. Dikongkon nyambut gawe sak mestine, sak biasa-biasae nyeletong malah tuku togel. Dikongkon sembayang malah mboten sembayang. Niki jenenge mboten asal hidayah saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika, ayo ndonga nang Gusti Allah mandar muga kula sampean oleh hidayah saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah. Kebarengan karo waktu niki takdiri Gusti Allah mentar muga mudhun nang kula sampean didadekno wong sing apik kabeh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dadi nur atau cahaya ini adalah merupakan tumpangane ati. Kama yatawassalul amiru bijundihi, kama yatawassalu kaya oleh amrih tumeka sapa al amiru raja ratu bijundihi kelawan bolone amir ilama maring barang yaksi tukang nejo sapa amir ing mah min ghalabati aduwihi bayane ngalaken ing musune amir. Wa hadza utawi kidau iku mustafadun ten alap mimma saking dawa qoblau kang tetep ing dalem sak durung hadza. Wa inna ma utiya ing pastine tentek akan apa bihadza tauti atun iku krana nepaken likaulihi maring dawane iki musanib kama anna dzulmata ila akhirih. Dadi annure ati padange ati niku minangka bola. Bolone ati. Annur cahaya yang ada dalam hati kita itu adalah minangka bolone ati kangge ngalahno musune ati. Apa musune ati? Nafsu. Dadi nafsu niku bolone ya akeh. Lah ati kula sampean iki titik lan akeh bolo apa jari kula sampean. Makin banyak kita berzikir kepada Allah, moko bolo kula ambek sampean sing ana di ati niki makin kathah. Tapi lek bolone nafsu sing jenenge zulmah, peteng niku masih ndak katik maca apa tambah suwe tambah akeh. Apa maning sampean bendino pisuan, mulut kita mengucapkan sesuatu yang sangat tidak terpuji, sering kali keluar dari mulut kita kata-kata sing elek. Waduh, niki tambah akeh niki. bolone nafsune tambah akeh. Setan niku dek pundi-pundi. Lah setan niku bolone nafsu. Setan niku genge nafsu. Setan niku koncone nafsu. Sedangkan hati kita enggak punya kawan. Kalau kita tidak memperbanyak zikir datang ngarsane Allah. Dadi lek kepengin ati niki akeh barengi, yo sing akeh zikir nang Gusti Allah. Sing akeh maca Quran, sing akeh selawat, sing akeh ngrungokno pengajian, sing akeh ngomong-ngomong barang sing apik-apik tok. Ndoleko bola, ndoleko kanca sing apik sing iso ngandani ati. Makin banyak kita berzikir kepada Allah, makin banyak bola tentara kita sing wonten di ati untuk mengusir musuhnya hati, ngene ku nafsu. Ngusir nafsu niku ndak wong koyo ngusir maling ngoten. Nek wong ngusir maling go pentung karo arit. Lek nafsu diusir karo arit kalau pentung-pentung malah tambah buak nek atine. Makanya sering dikatakan lek ngandani wong sing sedang tukaran, ojo dibarengi karo nggawa pentung. Wong ono tanggane ono dulure tukaran tambah digawakno arit. Iku jenenge nyiram geni karo bensin. Lek ono dulure tukaran, gawon mule dem-demen kongkon adus, kongkon wudu. Yo diarani wedi ae. Lho kok diarani wedi ndak apa-apa masih diarani wedi ketimbang wani sampean wani nang Gusti Allah. Kuat ta sampean nang nerakane Gusti Allah. Kuat sampean kira-kira melanggar nglawan azabe Gusti Allah. Lelek sampean modele koyo ngoten. Lelek sampean ndak kuat ono bolane tukaran, ojo digawono pentung-pentung, ojo digawono arit. Jan mule, jan wudu, jan raup, kongkon adus, kongkon selulup jane adem. Sebab wong pegel niku saking setan. Setan niku saking geni. Lelek wis setan niku teko geni, geni niku iso mati lek dikai banyu. Dadi lek sampean pegel, aduso, raupo, selulupo cekne adem. Umparan wong pegel dadi tambakno, tambah digawano arit, wong ndak nggo arit ae wani apa maning nggo arit. Tambah bacok niku. Dadi ndek ati kula sampean niki selalu bertengkar. Wonten terus sing jenenge nafsu yo ana bolone, sing jenenge ati yo ana bolone. Bolone ati niku nur, padang-padang. Sing bolone nafsu niku petang-petang. Lah petang-petang niki asline. Anur niki barang teko. Dadi asline atine menungso niku petang. Terus diwacana zikir akhire iso padang. Lek sing maca zikir ndak akeh-akeh, maka cepat hati itu akan petang. Padha karo omah, lek ndak akeh-akeh bayar nang PLN, sampean niki mati umahe, peteng umahe damare mati. Tapi lek sampean bayar terus tak apa-apa masih diuripi terus. Nek sampean kepengin lancar nguripno damar ndek omah, sing akeh bayar nang PLN, jaluk setrum piro sampean. Tapi lek sampean ndak tau bayar, dicepot nang PLN sampean begesri. Lek wis dicepot omah sampean peteng. Padha mbek niki ati kula sampean niki lek kula mbek sampean ndak ahli maca zikir nang Gusti Allah, dicepot begesri nang Gusti Allah. Lek wis begesri dicepot, damare mati, lek damare mati, maka yang menguasai diri kita adalah nafsu. Dagang nuruti nafsu, sekolah nuruti nafsu, ngoli nuruti nafsu, dadi jeragan nuruti nafsu, dadi pegawai nuruti nafsu, dadi sopir nuruti nafsu. Wong dadi sopir nuruti nafsu. Wong jarene wak polisi niku lek nyopir kudu bondo sabar sak kebo, malah niki katene nafsu. Kesabaran adalah modal utama bagi sopir. Sopir niku lek kepengin selamat kudu sabar, kudu tenang, kudu santai. Supir muring-muring omane kadek supire bis sing dimot uang 50 lebih. Pean crokong titik maka sampean akan membunuh 50 orang. Ingat dengan itu. Lah kula mbek sampean iki ngoten. Kula mbek sampean iki minangka supir. Lek supire ndak mampu, anjlok kula mbek sampean nang nerakane Allah Subhanahu wa taala. Padahal intinya semua raga kita ini enggak ada yang mau kita ajak datang neraka. Krono ndek ati niki wis dikuasani nafsu. Krono ndek ati niki wis dikenek digondol nafsu, maka semua pekerjaan kita akan tergondol oleh nafsu. Ati ndak duwe bolo, sing ono mek bolone nafsu tok. Ngalor, kepingin sirsiran, ngidul, ngurusi lanangan, ngetan, ngakali wong, mendukur, ngoroi wong, ngalor tukaran karo dulure. Meneng longgo-longgo ndek gerdu ngrasani wong, terusan ndak mari-mari. Krono sing ono ndek ati kula sampean nafsu. Lan bolo-bolone nafsu. Oleh nafsu bisa berkuasa krono kula mbek sampean kurang zikir datang Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa utai maksud asyahawat iku pira-pira kesenengan, wal aghradu lan pira-pira tujuan, al ajilatu kang cepet. Artine tujuan dunyo wa mazalalan ora leren-leren al harbu opo perang wakian ikutumi bo bainal kolbi en dalam antarane ati wa nafsi lan nafsu. Telek wis ati niki dikuasai nafsu, maka tujuan utama daripada nafsu adalah barang yang menyenangkan tok, delek kesenangan tok. Telek sampean ndek jerone ati niku kepingin seneng tok, berarti ati ni sampean niku wis dikuasai nafsu. Dadi ojo suka meneng-meneng tolek kesenangan mawon. Sekali-kali kesenangan kita potong. Sekali-kali kesenangan niku sampean lereni. Senajan no kesenangan niku mboten dilarang dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesenangan itulah nanti yang akan menjadikan kita terjerumus dalam kemaksiatan, pasti. Wa mazalal harbu waqian bainal qalbi wan nafsi. Setiap saat ati kula niki ambek sampean iku selalu perang. Wono ndek jero niku perang terus ambek nafsu. Cari sing ati dijak sembahyang duha. Cari sing nafsu ojo wis meniae. Cari sing ati dijak sembahyang sunat qobliyah ba'diyah marini sembahyang lan sadurunge sembahyang fardu. Cari nafsu ndak atik wis kon penggaweane akeh sibuk. Kon masih ndak sembahyang sunat penggaweanmu saiki penggawean kangge golek nafkah bojo. Dadi kon niku diganjar masih ndak sembahyang. Cari sopo? Wong barang ndak sembahyang katene diganjar. Iku ngono bisikane nafsu. Aja-aja ane nafsu, ojo gelem sampean dijak nafsu. Sampean gelem dijak nafsu, bahaya sampean. Dijak membenci wong gelem. Dijak hasud nang wong gelem. Dijak iri gelem. Dijak ngelakoni maksiat gelem. Diajak melanggar perintah Gusti Allah gelem. Krono apa? Ati ini ndak ana barengi. Peteng sing akeh nafsu isan datine. Berarti lek wis tiyang kaya ngoten, maka peperangan di dalam tubuh orang itu yang menang bukan hati tetapi nafsu. Di mana-mana ada orang yang suka melakukan kemaksiatan, maka itu adalah sebuah bukti bahwa pertarungan antara nafsu dengan hati dimenangkan oleh nafsu. Saking tidak ngomong mawon, ronda berikutnya adalah nafsu melawan hati. Mboten ngoten sakingan lek asline pokok uang niku lek wis ngelakoni maksiat berarti nafsu ni sing menang, ati ni sing kalah. Tapi lek saat niku orang melakukan kebaikan, maka yang menang adalah hatinya untuk sementara, tidak seterusnya. Mila saking niko mandar muka kulo kali panjenengan tidak tekno uang sing ati kulo kali panjenengan sedoyo dalam melaksanakan peperangan pertandingan satu lawan satu antara nafsu kali hati mandar muka ati ni dipun paringi menang dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga kulo kali panjenengan sedoyo dados tiyang ingkang selamat fiddini wat dunya wal akhirah. Namung sak manten ingkang saged dalam maturake para bapak-bapak ibu-ibu sedoyo ingkang kula hormati, salalu putih kula nyunagungipun pangapunten. Akhir kalam wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.